warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, saudara-saudaraku semuanya yang saya muliakan dan saya cintai fillah, sesuatu yang mahal untuk mendapatkannya butuh pengorbanan, tidak gampang dan tidak mudah untuk seorang mendapatkan sesuatu yang mahal itu. Dan perkara yang dimaklumi bahwasanya kebanyakan manusia rela untuk berkorban demi mendapatkan sesuatu yang berharga menurut dia, apapun itu. Kalau dia menganggap dunia adalah sesuatu yang berharga, maka dia akan korbankan semua waktu dan upayanya untuk mendapatkan apa? Dunia. Kalau wanita adalah sesuatu yang dia anggap paling berharga, maka dia pun akan berkorban untuk mendapatkannya. Namun permasalahannya, benarkah kita di dalam menilai sesuatu yang berharga itu? Ya, jangan-jangan salah. Sesuatu yang tidak berharga kita anggap berharga, sehingga kita curahkan daya, upaya, kemampuan untuk mendapatkan itu yang ternyata di luar persangkaan kita. Ini mukaddimah yang dengannya saya awali pembahasan kita, masih melanjutkan tentang bagaimana as-salaf, para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in, mereka menuntut ilmu. Bagaimana tauladan dan salaf di dalam menuntut ilmu. Beberapa perkara telah kita bahas bersama, ma'asyiral muslimin. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil salah satu tauladan salaf, tauladan para sahabat, tauladan para tabi'in, wa atba'u tabi'in, dan para ulama kita di dalam mereka menuntut ilmu. Di antara tauladan mereka, mereka mencurahkan segala kemampuan, ya, juhud dan ijtihad di dalam memperoleh ilmu. Ya, ini tauladan mereka. Jadi mereka ini bukan orang yang main-main di dalam mencari ilmu, sembarang di dalam mencari ilmu. Bukan meluangkan waktu, menyisihkan sebagian umur, ya istilahnya sisa waktu untuk mencari ilmu, bukan. Tetapi memang hidup mereka, waktu mereka, kekuatan mereka, bahkan mungkin harta dan jiwa mereka, mereka curahkan untuk mendapatkan apa? Ilmu. Ya. Bukan seperti kita. Ya. Sisa waktu untuk mencari apa? Ilmu. Nah, mumpung masih ada waktu, ya kan? Ya alhamdulillah masih punya semangat untuk apa? Menuntut ilmu. Tapi setidaknya ketika kita melihat bagaimana para ulama kita dulu, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ternyata yang mereka curahkan untuk mendapatkan ilmu itu bukan sisa waktu. Bukan sisa kesempatan. Bukan. Tetapi seluruh kemampuan yang mereka miliki, seluruh daya yang Allah berikan kepada mereka, itu mereka apa? Korbankan. Mereka curahkan. Nah, mudah-mudahan kalau kita mengingat ini, kita tambah bersemangat. Kita tambahi lagi waktu untuk mencari ilmu, kita tambah lagi semangat untuk mencari ilmu, seperti itu. Dan memang kita tidak bisa seperti para sahabat. Tidak bisa kita mencapai kemuliaan seperti mereka. Namun sudah seharusnya kita melihat mereka sebagai tauladan hidup kita. Para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in. Dan kalau kita melihat sejarah mereka, tarikh mereka, akan kita dapatkan perkara yang menakjubkan dan mengagumkan. Ternyata mereka betul-betul mencurahkan apa yang mereka miliki. Dan kita tidak perlu heran. Karena mereka telah memandang ilmu itu sebagai sesuatu yang mahal. Dan cara pandang mereka telah benar. Nah, ini tadi yang saya maksud. Ya. Siapapun orangnya, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang mahal, dia akan curahkan. Kan demikian, ya kan? Kalau orang menganggap bahwasannya, ya, dunia atau kedudukan atau pangkat sebagai sesuatu yang paling mahal, sudah, dia curahkan semuanya. Hartanya, jiwanya, waktunya, sudah, siang malam. Karena dia menilai itu sesuatu yang mahal. Maka jangan heran kalau kita melihat para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in memiliki semangat yang luar biasa di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar Al-Quranul Karim, di dalam belajar As-Sunnah An-Nabawiyah. Mereka curahkan segala daya dan kemampuan mereka. Jangan heran. Ya. Sebagaimana kita tidak heran kalau ada orang berjuang mati-matian untuk mendapatkan dunia, kita tidak heran. Ya. Karena mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang paling mahal. Adapun para ulama kita, para sahabat, para tabi'in menilai bahwasanya Al-Quran, was-sunnah, ilmu adalah sesuatu yang mahal. dan benar pandangan mereka itu. Dan semestinya saya dan panjenengan semuanya juga demikian, menilai bahwasanya ilmu Al-Quran dan Sunnah adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal, tidak bisa dibandingkan dengan ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya, tidak bisa. Ya, bagaimana bisa dibandingkan? Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah, firmannya Allah. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa. Demikian juga sabda-sabda Nabi SAW. Itu wahyu juga dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW mengucapkan dari hawa nafsunya, namun yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan dari siapa? Allah. Dari sini saja kita bisa mengerti bahwasanya ilmu, yakni yang saya maksud ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa dibandingkan dengan apa? Dunia dan seisinya. Bagaimana mau dibandingkan? Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah. Hadis Nabi SAW juga wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan apa? Dunia dan seisinya. Insya Allah kita masih ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan dua rakaat salat qabliyah subuh. Yang ini adalah sebagian kecil dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dua rakaat qabliyah subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Demikian diriwayatkan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Emasnya, peraknya, gedung-gedungnya, istana-istananya, kebun-kebunnya, sungai-sungainya, ladang-ladangnya, peternakannya, perikanannya, perindustriannya, semuanya, pabrik-pabriknya, itu semuanya jika dibandingkan dengan dua rakaat ini, dua rakaat qabliyah subuh, mana yang lebih baik? Dua rakaat ini. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan apa seisinya. Ah, sudah dua. Dua di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu memang lebih baik daripada segalanya. Contoh lagi yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang menunjukkan bahwasanya pandangan para ulama kita betul, bahwasanya ilmu Alkitab dan Sunnah itu sesuatu yang sangat-sangat mahal. Di antaranya adalah sebuah hadis. Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah pernah mendatangi para sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat yang miskin, fakir. Di kota Madinah tidak punya sanak saudara, tidak punya rumah, sehingga mereka tinggalnya di masjid, Masjid Nabawi. Suatu tempat di salah satu sisi Masjid Nabawi terkenal di situ sebagai Suffah, dan disitulah tempatnya para sahabat yang miskin dan tidak punya apa, sanak kerabat di kota Madinah. Dan mereka yang tinggal di situ terkenal dengan sebutan Ahlu Suffah. Ahlu Suffah. Dan Rasul sangat sayang kepada mereka. Sering sesudah sholat isya, terkadang Rasul mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang punya makanan satu, bawa salah satu Ahlu Suffah. Karena satu makanan cukup untuk berapa? Dua. Dua makanan cukup untuk apa? Tiga. Ya. Ahlu Suffah. Mereka orang yang sangat semangat dalam belajar menuntut ilmu. Ya. Suatu saat, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi Ahlu Suffah. Kemudian Rasul mengatakan kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian, atau Rasul mengatakan, sukakah kalian, maukah kalian kalau setiap pagi kalian pergi ke suatu daerah di pinggir kota Madinah namanya Bathan atau Aqiq. Ya, di Madinah ada Wadi Aqiq. Ya. Sukakah kalian kalau setiap pagi kalian pergi ke Bathan atau Aqiq, kemudian kalian pulang ke rumah kalian dengan membawa dua ekor unta yang gemuk. Setiap pagi. Setiap pagi membawa apa? Unta. Dua gemuk. Dua gemuk, dua gemuk. Nah. Mau enggak? Antum mau, Mas? Mau ya? Betul. Setiap pagi dapat dua unta, mau? Ya, dulu unta, sekarang mungkin lebih keren lagi. Maukah kalian setiap pagi datang membawa dua Mercedes? Nah. Mau enggak? Nah. Ya, enggak ada yang enggak mau. Nah. Mungkin saya juga ngacung. Nah. Pertama ngacung malah. Siapa enggak mau setiap pagi mendapatkan dua Mercedes? Ya, kan? Ya. Ya. Nah, ini Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat, maukah kalian setiap pagi datang ke Bathan atau ke Aqiq, kemudian pulang ke rumah kalian dengan membawa dua ekor onta yang sangat gemuk. Dan onta ketika itu adalah kendaraan yang paling bagusnya kendaraan. Zamannya sekarang ya, monggo dilihat mana yang paling bagusnya zaman sekarang ini. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Ya. Anda jangan mengatakan, oh enggak, saya enggak mau. Oh jangan. Para sahabat saja mengatakan, iya tentu ya Rasulullah. Ya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, maukah aku beritahu kalian yang lebih baik dari itu? Nah, sekarang masuk kepada tujuan beliau. Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih baik dari itu? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Apa wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, kalian di pagi hari datang ke masjid, yaqra'u al-ayatain, membaca dua ayat. Maka sungguh dua ayat yang kalian baca, kalian pelajari itu lebih baik daripada unta yang kalian bawa itu. Dua ayat. Dan kalau kalian membaca tiga ayat, mempelajari tiga ayat, lebih baik daripada tiga unta. Dan kalau kalian membaca empat ayat, lebih baik daripada empat unta. Dan kalau kalian membaca lebih banyak dari itu, ya sebanyak itu pula. Ya. Yeah. Lebih baik dari unta sebanyak itu. Nah, tinggal kita tergerak atau tidak hatinya ini, ya kan? Setiap pagi, ini ujian bagi kita semuanya. Ya. Saya dan Anda semuanya. Ya. Datang ke masjid, subhanallah, pagi hari, namanya. Kalau kita lihat ahlu dunia, ya. Para pencari dunia sebelum subuh itu sudah apa? Ya, keluar rumah. Apalagi kalau takut macet antri Jakarta. Ya sudah. Jangan sampai sebelum subuh. Atau waktu subuh di jalan tol. Tidak, pokoknya jangan sampai. Sebelum subuh harus masuk tol. Tidak mikir sholat di mana. Sudah. Pokoknya saya bisa masuk jalan tol sebelum subuh. Perjuangan luar biasa. Kenapa demikian? Karena mereka melihat dunia itu sesuatu yang mahal. Adapun para ulama dulu, para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in, mereka betul-betul melihat, menilai ilmu Alkitab wa sunnah adalah sesuatu yang sangat mahal. Sehingga jangan heran kalau kemudian mereka mencurahkan segala kemampuannya, segala waktunya, segala yang mereka miliki untuk itu. Dan insya Allah kita akan tidak heran lagi ketika melihat bagaimana juhud, semangat, dan ijtihad para ulama kita, para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in, di dalam mereka mencari apa? Ilmu. Bisa difahami insya Allah? Nah, barakallahu fikum. Ini sebagai mukaddimah sebelum kita masuk kepada salah satu adab atau tauladan salaf di dalam mereka menuntut ilmu. Jadi di antara tauladan mereka dalam menuntut ilmu adalah al-juhud wal-ijtihad, bersungguh-sungguh dan serius mencurahkan segala daya dan kemampuannya untuk menuntut ilmu, untuk belajar Alkitab dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara ucapan para ulama yang masyhur, yang ma'ruf adalah ucapan al-imam Yahya ibnu Abi Katsir yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Yahya ibnu Abi Katsir, beliau pernah mengatakan yang maknanya kurang lebih, la yunalul ilm birahatil jasad, ilmu itu tidak akan diperoleh dengan santainya jasad. Ilmu itu tidak akan dicapai dengan santainya badan. Ya, ingin mendapatkan ilmu yang banyak tapi inginnya apa? Santai. Pagi telat, ya kan? Mau ke masjid aras-arasen, ya kan? Taklim ngantuk, ya kan? Taklim apa namanya, aras-arasen, ya kan? Ya, ya. Sampai di rumah tuh di pelajaran nyatet, masya Allah. Sampai di rumah catatannya disimpan, ya kan? Buat bantal, ya. Dipasang, dipajang saja. Ini saya sudah pernah belajar sampai punya catatan satu rak. Ya catatan saja, tidak pernah dimurojaah. Tidak pernah diulang lagi. Nah, kalimatnya sederhana tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Yahya ibnu Abi Katsir, beliau mengatakan, la yustata'ul ilm atau la yunalul ilm birahatil jasadi. Ilmu tidak akan diperoleh dengan jasad yang santai, badan yang santai. Wabillahi taufik. Ucapan Yahya bin Abi Katsir yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih Muslim cukup bagi kita menggambarkan bagaimana para ulama dulu di dalam mereka mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullah, di antara ucapan para ulama kita adalah ucapan al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, la yatlubu hadzal ilma man yatlubuhu bitamalluli wa ghinan nafs fayuflih. Walakin man talabahu bidhullatin nafsi wa dhiqil aishi wa khidmatil ilmi aflah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak mungkin seorang itu menuntut ilmu jika dia menuntut ilmunya dengan tamallul. Tamallul itu gampang bosan, ya, tidak semangat. Tamallul, ya, bosan, mudah bosan, ya, tidak semangat. Demikian kata Imam Syafi'i. Demikian pula tidak akan bisa menuntut ilmu orang yang merasa puas, yakni sudahlah cukup sedikit saja. Tidak. Tetapi kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang beruntung di dalam menuntut ilmu adalah orang yang menuntut ilmu bidhullatin nafs, dengan jiwa yang rendah. Maksudnya sampai dia capek, mengorbankan jiwanya, kemampuannya, wa dhiqil aish, dan dengan sempitnya hidup, yakni hartanya pun dia apa? Ya, keluarkan untuk menuntut ilmu, ya, sehingga mungkin, ya, hidupnya sempit, ya, dari sisi dunianya, ya, wabillahi taufik. Orang yang seperti ini, dan juga kata beliau wa khidmatil ilmi, dan dia berkhidmah betul terhadap ilmu, yang seperti inilah yang aflah, yang akan beruntung. Ya. Jadi ilmu itu kata Imam Syafi'i rahimahullah bukan didapatkan oleh orang-orang yang mudah bosan. Ya. Baca Quran, menghafalkan satu ayat, sudahlah, nah, tidak jadi lagi. Ya. Taib. Belajar ngaji satu majelis, dua majelis, aduh capek, mundur. Taib. Mencatat, wah, mundur lagi. Nah, mudah bosan. Ya, ya. Tidak seperti itu. Ya, ya. Nah, yang ini semuanya sekali lagi ada pada diri kita. Semuanya ada pada diri kita. Jangan kemudian wah ye, Pak Ustadz nyindir saya. Jangan. Ini sebenarnya saya lagi nyindir saya sendiri, ya kan. Ya. Dan juga nyindir panjenengan juga. Sama-sama menyindir, nam, ya. Ya memang harus disindir, nam. Biar kaum muslimin semangat. Biar saya juga semangat, panjenengan juga semangat. Ya. Demikian. Ini Imam Syafi'i yang berbicara, imamnya kita semuanya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ya kita akan dapat ilmu ya, alhamdulillah. Nam, dengan apa yang kita lakukan sedikit dapat, alhamdulillah. Nam, ya. Tetapi orang akan mendapatkan ilmu yang banyak ketika dia serius. Demikian ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dan ini bukan hanya ucapan semata dari Imam Syafi'i. Tapi dipraktekkan, diimplementasikan oleh beliau sendiri. Ya. Kita belum cerita para sahabat, belum cerita para tabi'in, belum cerita para tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i ini generasi keempat. Ya. Generasi pertama sahabat, kedua tabi'in, ketiga tabi'ut tabi'in. Generasi yang keempat ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Ini posisinya di generasi keberapa? Keempat. Ini saja seperti ini. Kita tidak bisa membayangkan generasi sebelumnya. Para tabi'in, atba'ut tabi'in, para sahabat. Tidak bisa kita bayangkan. Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, ada sebuah cerita yang cerita ini insyaallah masyhur. Ya. Sering kita dengar. Kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan putra-putranya. Imam Ahmad punya beberapa putra. Ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Saleh. Ini putra-putranya siapa? Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad itu sering bercerita kepada putra-putranya tentang keutamaan gurunya, yang tidak lain adalah Imam Syafi'i. Sering dipuji-puji di hadapan putra-putranya. menyanjung gurunya Imam Syafi'i dan seterusnya, sering disebut pokoknya. Sampai suatu saat ya, Imam Syafi'i rahimahullah bertamu di rumahnya Imam Ahmad. Maka di situ putra-putranya Imam Ahmad menyambut baik kedatangan guru bapaknya Imam Syafi'i dan ingin melihat bagaimana kehidupan Imam Syafi'i. Kesempatan ini, orang yang selalu dipuji-puji oleh ayahnya sekarang datang ada di hadapan mereka. Maka ya, baik. Ini lagi semangat cari ilmu, tenang aja. Tenang aja. Nah, ya. Masya Allah ya kan. Barakallahu fiik. Ini lagi semangat. Ya, ya. Baik. Ya. Antum jangan perhatikan, mau jadi hilang nanti ya kan. Ya, kan? Kembali kepada cerita Imam Ahmad ini. Datang Imam Ahmad bin Hanbal, afwan. Datang Imam Syafi'i di rumahnya Imam Ahmad. Maka anak-anaknya Imam Ahmad ini, wah ini kesempatan, saya ingin melihat bagaimana Imam Syafi'i yang dipuji-puji selalu oleh bapak-bapak saya. Mulai diperhatikan. Imam Ahmad mengeluarkan suguhan hidangan malam banyak. Ya. Pertama kali disaksikan oleh putra-putranya, Imam Syafi'i makan banyak sekali. Ya. Banyak dan habis. Loh kok banyak makan ya? Ya, ya. Tanda tanya ini. Kok banyak makan? Ya, kan? Habis. Ya, kan? Ya. Satu. Tapi diem. Ini anak-anaknya Imam Ahmad. Ya. Kemudian setelah itu, setelah ngobrol, ya, sebagaimana layaknya tamu disambut oleh apa? Oleh tuan rumah. Imam Ahmad mempersilahkan Imam Syafi'i untuk masuk ke kamar untuk beristirahat. Maka masuklah Imam Syafi'i ke kamar untuk beristirahat. Ya, tentunya setelah tadi sholat isya, setelah makan malam, Imam Syafi'i masuk ke kamar. Dan di depan kamar Imam Syafi'i disediakan baskom berisi air untuk memudahkan nanti kalau malam, ya sholat malam tidak usah jauh-jauh cari air. Air sudah disediakan di mana? Di depan pintu. Ya. Anak-anaknya Imam Ahmad. Coba sekarang kita perhatikan. Sampai waktu subuh tidak terlihat Imam Syafi'i keluar dari kamar. Loh kok seperti ini ya? Nah, imam tidak keluar rumah, yakni tidak keluar kamar. Bayangannya putra-putranya Imam Ahmad seharusnya malam-malam keluar ya. Paling tidak sepertiga malam yang terakhir keluar ngambil air apa? Wudu, berwudu, kemudian masuk kamar sholat malam. Kok tidak ya? Sampai subuh air di baskom utuh, tidak berkurang. Jadi tanda tanya lagi besar. Ya. Makan habis, ya air wudu apa namanya utuh, tidak berkurang. Yang membuat lebih heran lagi, ya ketika keluar dari kamar untuk sholat subuh tidak menyentuh air. Langsung ke masjid sholat subuh. Ini tanda tanya lagi loh. Sudah tidur kok tidak apa? Wudu namanya kan. Jadi tanya besar lagi, tanda tanya besar. Taib. Sudah pulanglah Imam Syafi'i. Ya. Atau sebelumnya putra-putranya Imam Ahmad mengadu pada ayahnya. Wahai ayahku. Ya. Kok Imam Syafi'i tidak seperti yang kita bayangkan? Nah, Imam Ahmad hanya tersenyum saja. Ya. Taib, kita tanyakan kepada beliau, ada apa gerangan? Ya. Maka ditanyakanlah semua yang dipertanyakan oleh anak-anaknya Imam Ahmad ini. Adapun yang pertama tentang saya makan disuguhi kemudian habis. Saya ya, sebagai seorang tamu menghormati apa? Tuan rumah, dan saya yakin engkau wahai Imam Ahmad orang yang halal hartanya, karena Imam Ahmad seorang yang wara' dan tidak sembarang di dalam mencari rizki, sehingga saya pastikan harta yang disuguhkan di hadapan saya, makanan yang disuguhkan di hadapan saya adalah makanan yang halal. Saya makan tanpa ragu-ragu. Satu. Adapun yang kedua, saya tidak keluar untuk mengambil air wudu, tidak mengambil air wudu. Saya di malam hari itu memang tidak tidur semalaman. Saya tidak tidur. Sehingga saya sholat witir pun dengan wudunya sholat isya. Dan sholat subuh pun juga dengan wudunya sholat apa? Isya. Dan ini tidak mengapa. Boleh-boleh saja. Dan saya semalaman tidak tidur, kata Imam Syafi'i. Karena saya merenungkan satu buah hadis. Ada satu buah hadis yang direnungkan oleh Imam Syafi'i. Dibahas oleh Imam Syafi'i. Satu buah hadis. Dari hadis itu saya mengambil 1000 faedah. Kurang lebih 1000 faedah. Dari hadis tersebut. Dalam sebagian riwayat 100 faedah. Ya. Baik 100 atau 1000 ini banyak. Sudah. Nah. Ya. Subhanallah. Nah. Demikian Imam Syafi'i. Dalam satu malam beliau berusaha untuk apa namanya? Ya. Mentadabburi, merenungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diambil faedah yang sangat banyak. Ya. Ya. Sehingga memang keimaman beliau Imam Syafi'i, keimaman Imam Ahmad bin Hanbal, keimaman Imam Malik bin Anas dan sebelumnya para sahabat, para tabi'in wa atba'u tabi'in, tidaklah mereka dapatkan dengan santainya jasad. Tidaklah mereka dapatkan dengan kebosanan dalam menuntut ilmu. Tidak. Semangat. Yang luar biasa. Kita lihat ke belakang. Ketarik-tarik ke belakang. Zamannya para sahabat dulu. Dulu di awal pembahasan kita. Ya. Yeah. Tentang adab-adab dan tola dan salaf di dalam menuntut ilmu. Kita pernah menyebutkan sebuah riwayat bagaimana sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma melakukan perjalanan dari kota Madinah menuju Syam, Palestina setelah wafatnya Rasul hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Perjalanan Taib dari kota Madinah menuju Syam. 2 bulan perjalanan. Beliau beli onta, beliau beli perbekalan untuk melakukan perjalanan 2 bulan. Hanya mendapatkan berapa hadis? 1 buah hadis. Kalau itu bukan sesuatu yang mahal, kalau itu bukan sesuatu yang berharga, tidak mungkin berkorban seperti itu. Dan kita ini yang sekarang merasakan nikmatnya. Kita ini sekarang yang merasakan manisnya perjuangan mereka. Mushaf Al-Quranul Karim yang sekarang ditata, dijejer di masjid-masjid untuk kita ambil, kita baca. Itu adalah asar dari perjuangan para sahabat. Bagaimana mereka belajar Al-Quranul Karim. Menghafalkan Al-Quran dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siang malam mereka mendengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menghafalkannya. Seperti ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Saya menghafalkan 70 surat langsung dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung. Kemudian setelah itu mereka ajarkan siang malam kepada para tabi'in. Dan para tabi'in pun siang dan malam menghafalkan dan mentadabburinya. Ya. Perjuangan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berusaha mengumpulkan apa yang berserakan dari apa yang telah ditulis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ayat Al-Qur'an, ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di tulang, ada yang ditulis di kulit. Semuanya dikumpulkan, tidak ada satupun yang hilang. Sejak zamannya Abu Bakar sudah dikumpulkan itu. Zaman Abu Bakar dikumpulkan. Kemudian zaman Umar juga demikian. Dan pada zaman Utsman bin Affan, apa yang telah dikumpulkan itu kemudian dipindah dalam lembaran-lembaran, dicocokkan dengan hafalan-hafalan yang ada pada dada-dada para sahabat. Sampailah kepada kita Al-Quranul Karim. Perjuangan mereka. Bukan hanya dengan waktu yang mereka curahkan sampai darah mereka apa? Korbankan. Sampai kepada kita hadis-hadis sahih, sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, dan kitab-kitab sunnah yang lain. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Wan Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi, dan seterusnya dari kitab-kitab para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang banyak itu. Itu tidak didapatkan dengan mudah. Perjuangan yang luar biasa. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mengingat itu semuanya, mendorong kita untuk lebih semangat. Ya. Dalam menghadiri majalisul dzikri, majalisul ilmi, di dalam kita mendengarkan, di dalam kita serius untuk memahaminya, dalam kita menanyakan kembali kalau belum faham, kemudian di dalam kita memurojaah dan mengamalkannya. Ini sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Wassallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.